Tierra sajo me será, me será, me será, tierra sa me será, malam yang ceria kita berdua, bulan bintang berseri-seri menerangi jagat raya. Akan turun ke bumi memandang kita tersenyum manja, terasa mesra, akan turun ke bumi memandang kita tersenyum manja, terasa mesra. Terasa mesra.